Aló, Jayan. Selamat Hello. petang, cintaku. Okey, Ayang dah tahu. Waktu ni, saat ni, Abang rindu sangat, sangat, sangat, sangat. Tak payah. Okay. 8 juta kali.